Radio Pondi FM, Banamara Radio, radio yang kamu suka. Balik lagi bareng gue Naomi Siaan di pagi yang agak mendung. Walaupun mendung, hati lo gak boleh mendung, hati lo gak boleh sedih, hati lo tetap harus happy-happy dan semangat. Karena apa? Karena Naomi bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai hoax. Waduh, hoax adalah sesuatu yang udah gak asing lagi nih ya di kuping kita. Rasanya udah bersatu dan merajalela di kehidupan kita. Tapi kita akan membahas hoax dalam pemilu. Itu akan menjadi sangat menarik. Oleh karena itu, kalian jangan kemana-mana. Tetap aja stay tune di Stasiun 3.3 FM pada Mara Radio, radio yang kamu suka. Satu kata dengan kekuatan yang sangat besar mempengaruhi suatu kelompok untuk membenci kelompok lain, menimbulkan kebencian terhadap seseorang, menimbulkan pertikaian dan perselisihan, memunculkan konflik bahkan hingga kematian. Hoax, satu kata itu sangat membahayakan kita. Yang pertama, saring sebelum sharing. Jadi, saring sebelum sharing itu bisa dilakukan melalui memverifikasi 3 hal, yaitu 3B. Yang pertama, benar bahwa itu benar adanya beritanya. Yang kedua, baik. Dan yang ketiga, bermanfaat. Benar itu bisa diverifikasi lewat cari di Google, misalkan masukkan kata kuncinya yang sama, ada enggak berita itu muncul di situs media yang besar dan terpercaya yang sudah punya nama sejauh ini. Kalau itu enggak ada, berarti patut dipertanyakan kebenarannya. Kemudian baik, ketika itu sudah benar, Anda lihat baik dan bermanfaat enggak? Kalau kontennya benar tapi justru memprovokasi, sebaiknya itu enggak sampai sebar. Dan kalau misalkan itu juga berefek pada perpecahan atau konflik antar sesama, sebaiknya postingan itu berhenti terakhir di situ. Dengan cara apa? Kita sebagai penerima postingan harus berbicara, harus berani menyampaikan bahwa itu adalah postingan yang memang benar, tapi sebaiknya tidak disebarkan. Atau katakanlah itu hoax, katakan bahwa itu hoax, jangan disebarkan lagi. Tentunya dengan kata-kata yang sopan dan dapat diterima oleh kelompok yang ada di dalam grup itu, karena kadang-kadang kan isinya juga orang-orang yang sudah lebih tua dari kita atau orang-orang yang lebih senior gitu kan. Jadi kita juga harus menjaga sopan santun. Dan patut diingat bahwa pemilu itu cuma 5 tahun sekali. Sementara persaudaraan, pertemanan itu selamanya. Jadi jangan mengorbankan yang selamanya itu untuk hal yang hanya datang setahun sekali. Hoax tidak datang jika tidak diundang. Pemilu menjadi sasaran untuk didatangi hoax. Pemilu yang tidak asing dengan sebutan politik menjadi sangat menarik di masyarakat, di mana politik bisa menghancurkan pertemanan. Politik sangat sensitif jika kita tidak berhati-hati untuk memaknainya. Disitulah hoax hadir untuk menambahkan cita rasa dalam politik. Tapi sampai kapan kalian akan diperbudak oleh hoax? Tanyakan pada diri Anda masing-masing. Ada cara untuk melawan hoax. Komunikasi. Komunikasikanlah. Karena komunikasi adalah kunci dari berbagai elemen di masyarakat. Bijaklah dalam menerima sebuah informasi. Ingat, saring sebelum sharing. Jadi kita sedang berbicara dan berbincang dengan Mbak Elin yang merupakan dosen komunikasi politik di Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Nah, tadi tips-tips untuk melawan hoax dalam pemilu bisa banget diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan saya Naomi Siaan pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.